Siang itu, segerombol pemuda berkostum pengembara tengah berkumpul di sebuah musola di pinggiran kota. Kawan-kawan, lihatlah betapa matahari telah condong ke tepi barat. Mari kita berangkat menuju ke sebuah negeri yang dimana di sana kita bisa belajar dari kejadian dengan segala hikmah dan ibroh yang bisa kita petik darinya. Bersiaplah melewati alam bebas dan berzikirlah selalu dengan menyebut asmanya yang penuh keagungan. Ucapkan takbir kala menapak tanjakan dan ucapkan tasbih kala menuruninya. Koreksi kembali perbekalan. Jangan sampai kita kehabisan bekal sebelum sampai tujuan. Kita buka bersama perjalanan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maju! Jalan! Allahu Akbar! Ayo kita berangkat ke sebuah desa. Di sedang limba berantara semak beluka, berhias gunung-gunung, bukit, lembah dan ngarai. Kabut kelabu lembut menyapu hutan berliku. Burung-burung berkicau riang gembira. Kemerisik dedaunan sang angin menyapa, mengiringi langkah kaki pemuda idola yang tak pernah lupa Tuhannya di sepanjang usia. Awas bebatuan cadas yang siap menimbas, pasir hitam berguguran yang setia menghempas. Lorong-lorong goa berhias tetes air padas, stalaktit dan stalaktit hilir tanah panas. Ayo kita berangkat ke sebuah desa, di sebuah limba belantara semak beluka, berhias gunung-gunung, bukit, lembah dan ngarai. Kabut kelabu lembut menyapu hutan berliku. Burung-burung berkicau riang gembira, gemerisik kedaunan sang angin menyapa, mengiringi langkah kaki pemuda idola yang tak pernah lupa Tuhannya di sepanjang usia. Awas bebatuan cadas yang siap menimbas, pasir hitam berguguran yang setia menghempas. Lorong-lorong goa berhias tetes air panas, stalaktit dan stalaktit relief tanah panas. Segala puji hanya pada Ilahi, pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Penggerak pengatur perputaran jagat raya, kembali berjuta pujian terpanjat padanya. Kembali berjuta pujian terpanjat padanya.